طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، pagi hari ini materi kita khusus bukan materi tafsir, bukan pula materi dari kitab Umdatul Ahkam. Materi kita pagi hari ini ditujukan khusus kepada para orang tua, para ayah khususnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat umumnya. Sebuah risalah yang mewakili suara hati para anak. Entah apa namanya, silakan kaum muslimin menamainya. Mungkin ini sebuah nasihat, mungkin sebuah pengaduan, keluh kesah dari anak-anak kaum muslimin di zaman sekarang. Sebuah nasihat, sebuah keluh kesah, surah hati para anak-anak kaum muslimin di zaman sekarang yang penuh dengan kegelapan syahwat dan syubhat. Semoga keluh kesah dan kaduan serta ungkapan isi hati para anak ini didengar oleh para ayah dan para calon-calon ayah. Karena bagaimanapun, anak-anak kita yang kecil-kecil hari ini adalah pria-pria nanti yang akan menggantikan kita. Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggungjawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya. فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاحِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّهِ. Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Maryam. Adalah wajib kita mengingatkan diri kita dan setiap para orang tua khususnya ayah akan tanggungjawab dan amanah ini. Inilah dia risalah dari para anak-anak di zaman sekarang yang jarang didengar oleh para orang tuanya. Semoga setiap orang tua di mana pun berada sampai kepadanya risalah ini, sehingga menyadari tanggungjawabnya, introspeksi diri, dan mulai kembali menata diri serta menata keluarga, istri, dan anak-anaknya. Saya beri judul kajian kita pagi hari ini, Ayahku. Judulnya Ayahku. Dirangkum dari beberapa kajian, tulisan beberapa ulama dan masyaikh. Kemudian terbentuk menjadi sebuah risalah. Saya akan bacakan dan uraikan kepada para jamaah. Ayahku, dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu. Problema-problema hidup yang ingin aku tuangkan ke hadapanmu. Sesungguhnya, wahai ayah, problema hidupku sesungguhnya adalah engkau. Ya, engkaulah ayahku sesungguhnya, masalah yang aku hadapi dalam hidup ini. Ayah, rumah yang engkau bangun memanggil, anak-anak yang kau lupakan mencari-carimu, agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama, merasakan kasih sayangmu. Usaha dan pekerjaanmu, perusahaan-perusahaan, perniagaan dan perniagaan, dan sahabat-sahabat. Semuanya itu adalah musuh bebuyutanku, karena mereka telah merampas dan menjauhkan dirimu dariku. Sekalipun aku tahu engkau tidak melakukan itu melainkan demi kebaikan aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Istrimu dan anak-anakmu memiliki hak. Maka tunaikanlah hak itu kepada orang yang memilikinya. Alangkah besarnya dosa orang-orang yang menyanyiakan orang-orang yang berada di bawah ayomannya. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu. Menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu. Mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasannya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku, dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayahku? Ayahanda, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untuk jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi, wahai ayah, aku lihat engkau melalaikan salah satu sisi yang penting dan bahkan teramat penting dalam kehidupanku. Engkau melalaikan sisi keruh hati dan keimananku. Padahal semua perkara ini, makanannya adalah ketaatan, bekalnya adalah takwa, dan yang membangkitkan nyalanya adalah ibadah, serta amal soleh. Wahai ayah, apakah engkau telah menunaikan hak-hak itu semua, sebagaimana engkau menunaikan hak-hak jasadku? Kapan engkau membimbing tanganku, mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau, wahai ayah, suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang, membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki darimu, kami yang memberimu rezeki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Di rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan, diangkat, serta disebut namanya. Disucikan Allah padanya di pagi dan petang, serta menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, murus sabiyya bis salati iza balagha sab'a sinin wa iza balagha ashra sinin fadribuhu 'alayha. perintahkan anak-anak melakukan sholat apabila telah sampai usianya 7 tahun. Dan apabila telah sampai 10 tahun, pukullah dia apabila dia tidak mau melakukannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilu kulli ra'in amma istar'ah. Ahafiz dzalika am dayya hatta yus'al ar-rajulu an ahli baitihi." Rawah Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyanyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli baitnya. Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya, dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua. Menghadapi fitnah-fitnah dan syahwat serta syubhat yang aku hadapi setiap malam dan siang. Mataku tidak melihat kecuali sesuatu yang menyihirnya. Telingaku tidak mendengar kecuali sesuatu yang memekakkannya. Anggota tubuhku tidak merasakan kecuali sesuatu yang menipu dayanya. Hatiku hanya merasakan segala sesuatu yang memfitnahnya. Akalku hanya menangkap dan memahami sesuatu yang bisa menyesatkannya. Engkau, wahai ayah, telah menyiapkan dan menciptakan suasana maksiat dan mengelilingiku dengan berbagai macam bentuk penyimpangan di rumah. Sehingga aku menghirup udara-udara syahwat yang membuatku tercekik. Lalu keluarlah dari hidung, telinga, mata, dan anggota tubuhku perbuatan dan akhlak-akhlak tercela. Siaran-siaran televisi yang engkau hidupkan di hadapanku, semuanya telah menodai jiwa dan hatiku. Engkau, wahai ayah, telah mencampakkanku di dalam lautan syahwat tanpa engkau berikan aku jaket penyelamat, pelampung untuk menyelamatkan diri. Kemudian setelah itu engkau menginginkan aku menjadi seorang malaikat yang maksum. Tidak ingin aku salah, tidak ingin aku keliru. Tidak, wahai ayah. Tidak. Wahai ayahku, aku tidak ingin menjadi musuhmu di hari kiamat. Sesungguhnya Allah berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menemui Allah dengan hati yang bersih. Aku tidak mau di hari kiamat nanti menjadi musuhmu, bergantung kepadamu di hari kiamat, di hari penyesalan. Lalu aku berkata kepada Allah, ya Allah, ambillah hak-hakku dari ayahku. Ya Allah, sesungguhnya ayahku melihatku melakukan maksiat, tetapi dia tidak mencegahku. Ya Allah, dia melihatku tidak mau melakukan kebaikan, tetapi dia tidak mengajak dan tidak memerintahkanku. Ya Allah, dialah ayahku yang menyiapkan segala fasilitas untuk melakukan maksiat bagiku. Wahai Rabbku, dialah yang membuat keburukan itu menjadi seakan-akan baik di dalam mataku. Dan dialah ayahku yang telah mencampakkan aku di dalam neraka syahwat, membakar keimananku, melahap kebaikan-kebaikanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Matsalul ladzi yu'inu qaumahu ala ghairil haqq, mithlu ba'irin tarda wa huwa yujarru bi dzambihi." Perumpamaan orang yang membantu kerabatnya, kaumnya untuk melakukan maksiat, seperti unta yang terjerembab lalu diseret dengan ekornya. Wahai ayahku, aku adalah anakmu. Aku adalah amanah yang diletakkan oleh Allah di atas pundakmu, dan engkau akan ditanya tentangku di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. War rajul ra'in fi ahlihi, dan seorang pria itu adalah pemimpin di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wahai ayahku, sibukkanlah aku dengan ketaatan kepada Allah agar aku tidak menyibukkan diriku dengan bermaksiat kepadanya. Gunakanlah aku untuk keridhaan Allah agar aku tidak terjerumus dalam apa-apa yang bisa menimbulkan kemurkaannya. Dorong aku untuk mendekatkan diri kepada Allah agar aku tidak lancang melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, yang dijaga oleh malaikat yang bengis lagi kasar dan keras. Mereka tidak menentang Allah, mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wahai ayahanda, berbuat baiklah kepadaku sedari aku kecil, agar aku berbuat baik kepadamu ketika aku besar. Jangan durhakai aku ketika kecil, agar aku tidak mendurhakaimu ketika aku dewasa. Sebagaimana engkau memperlakukan seseorang, seperti itu pula lah engkau akan diperlakukan. Apa yang engkau tanam hari ini, akan engkau petik esok hari. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, pastilah dia akan menempuh jalannya. Ayahku, sesungguhnya aku hidup dalam kebingungan. Aku hidup dalam pergulatan dan pertarungan batin yang aneh. Kenapa? Karena aku melihat engkau, wahai ayah, memerintahkanku, tetapi engkau tidak melakukannya. Engkau melarangku, tetapi malah engkau yang melanggarnya. Apakah engkau menginginkanku untuk meneladani mengikuti kata-katamu atau perbuatanmu? Yang perbedaannya sejauh antara timur dan barat. Engkau memerintahkan aku untuk jujur dalam berbicara. Engkau mendorong dan memotivasiku. Serta engkau mengingatkanku dan wanti-wanti melarangku agar tidak berdusta. Tetapi sering aku lihat engkau malah melanggar apa yang engkau larang. Kadang engkau berdusta, dan di lain waktu engkau malah yang memerintahkan aku berdusta. Ingatkan engkau, wahai ayah, ketika ada tamu yang mengetuk pintu, ingin bertemu denganmu. Lalu engkau berkata kepadaku, sampaikan kepadanya bahwa ayahmu tidak ada. Engkau memaksaku mengucapkan dengan lisanku apa yang didustai oleh mataku. Engkau memaksaku mengucapkan dengan lisanku apa yang tidak diinginkan oleh hatiku dan dimurkai oleh Tuhanku. Ayah, engkau memerintahkanku untuk memakan yang halal, dan agar aku jauh dari perkara-perkara yang haram. Bahkan engkau menyampaikan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata min as-suhti fan-naru aula bihi." Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama untuknya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Tapi kenapa engkau malah memerintahkanku ke kedai membeli sebungkus rokok? Menentang perintah Allah, perintah Allah dan Rasulnya. Lantas apa, wahai ayahku, yang harus aku tiru? Perkataanmu kah atau perbuatanmu? Ucapan-ucapanmu kah atau perilakumu? Sifat-sifatmu ataukah kata-katamu? Ayahku, izinkan aku membisikkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di telingamu. Dengarkanlah, wahai ayahanda. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak melakukannya? Alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Wahai ayahanda, aku tidak inginkan mendapatkanmu di hari kiamat termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, didatangkan seorang pria di hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka, fatandaliku aqtabuhu, maka berserakanlah isi perutnya, fayaduru biha kama yadurul himar birahah, lalu dia berputar-putar seperti keledai berputar-putar. Fayajtami'a ahlun nari alaihi, lalu penghuni neraka berkumpul mengelilinginya dan mereka berkata, ya fulan, ma sya'nuk, wahai fulan, ada apa denganmu? Alasta kunta ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah di dunia dulu engkau yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Fayaqul, pria tersebut berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati wa anhaakum 'anil syarr wa atih, dulu aku yang memerintahkan kalian melakukan ma'ruf, tetapi aku tidak melakukannya. Dulu aku di dunia yang melarang kalian dari kekejian dan kemungkaran, tetapi aku yang melakukannya. Wahai ayah, semoga engkau tidak termasuk dalam kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ayahku, aku mengadu kepadamu tentang diriku yang tidak sanggup menghadapi beratnya kehidupan di dunia ini. Aku mengeluhkan kelemahanku dan ketidakmampuanku menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Aku dapatkan diriku berjalan tanpa dirimu, wahai ayah, mengarungi lautan kehidupan ini bagaikan seorang yang berperang tanpa senjata. Atau seperti dedaunan yang berguguran dan ditiup oleh angin. Atau seperti perahu kecil yang terombang-ambing dipermainkan oleh ombak di lautan yang kehilangan layarnya. Cobalah ingat sedikit, wahai ayah, lembaran-lembaran kehidupan kita dahulu ketika aku masih kecil. Lihatlah apa sesungguhnya yang menyebabkan aku menjadi seorang yang lemah ini menghadapi kehidupan. Engkau berlebih-lebihan dalam menyikapiku. Engkau berlebih-lebihan dalam menyediakan segala fasilitas kehidupan. Engkau terbiasa memenuhi segala keinginan dan permintaanku. Yang bagus itu adalah ucapanku. Yang baik itu adalah perbuatanku. Kesalahanku di matamu adalah kebaikan, adalah kebenaran. Keburukanku di matamu adalah kebaikan. Aku terbiasa dilayani dan tidak terbiasa melayani. Aku terbiasa mengambil dan tidak terbiasa memberi. Aku terbiasa memerintah dan melarang. Ketika aku kehilanganmu, wahai ayah, aku merasa kehilangan segala sesuatu. Dan aku merasa bukan lagi sesuatu di dunia ini. Aku terbiasa ketika kecil, ketika tumbuh, aku terbiasa hidup dengan pujian-pujian dan sanjungan sehingga aku tidak sanggup lagi menghadapi kata-kata yang mencela aku. Aku terbiasa hidup dengan segala sesuatu yang tersedia. Aku tidak sanggup lagi hidup ketika aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku terbiasa hidup mewah sehingga aku tidak lagi sabar menghadapi kehidupan yang susah. Aku terbiasa mendengarkan ucapan kasih sayang, pujian dan sanjungan, sehingga aku tidak sanggup menghadapi kata-kata yang tidak aku sukai. Andai saja engkau, wahai ayah, dahulu tidak memberi setiap apa yang aku minta. Andai saja engkau, wahai ayah, mengawasi setiap keinginan-keinginanku, niscaya hari ini aku hidup dengan kepribadian yang seimbang. Niscaya aku akan sanggup menghadapi ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Wahai ayah, aku pernah membaca sebuah buku. Di dalam buku tersebut dituliskan seorang pemuda belia melewati seorang syekh. Seorang syekh yang telah tua. Pemuda belia itu berjalan sambil menangis. Sehingga Syekh tadi berkata kepada pemuda tersebut, malaka ya bunai, rahimakallahu tabki, kenapa engkau wahai ananda menangis? Pemuda tersebut berkata, aku tadi melihat ibuku menyalakan pelita. Aku tadi melihat ibuku menyalakan api. Lalu aku teringat neraka dan aku takut Allah menyalakan api untukku dan untuk orang-orang sepertiku di neraka jahanam kelak di hari kiamat. Sehingga aku sedih dan takut lalu aku menangis. Wahai ayahanda, kenapa aku tidak merasakan seperti yang dirasakan oleh pemuda tersebut? Kenapa aku tidak hidup seperti dia hidup? Karena engkau, wahai ayahku, dengan terus terang aku katakan, engkau tidak mendidikku seperti mereka terdidik. Engkau tidak mengajarku seperti mereka belajar. Maafkan ayah, seandainya kata-kataku ini keras dan kasar. Tetapi aku sampaikan ini karena aku tahu engkau adalah orang yang memiliki dada yang lapang. Aku tahu karena engkau memiliki kasih sayang kepadaku. Aku tahu karena engkau mau mendengar setiap keluh kesahku. Wahai ayah, engkau mendidikku sebagai seorang budak bagi dunia. Di atasnya lah aku hidup. Karenanya lah aku berlari dan aku berjalan di atas dunia. Cita-citaku yang tertinggi, perhatianku, tekadku, dan impianku bagaimana mendapatkan kehidupan dunia sebanyak-banyaknya. Engkau tidak mendidikku sebagai seorang hamba Allah, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Engkau tidak pernah mengajarkanku untuk bercita-cita dan menyiapkan diri bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau tidak pernah mengingatkanku akan hari kiamat, akan surga dan akan neraka. Ingatkah engkau, wahai ayah, ketika suatu hari aku terlambat berangkat sekolah, lalu engkau memarahiku dan tidak menerima sedikit pun alasanku, dan pernah aku tidak sholat satu rakaat pun hari itu, engkau mengetahuinya, tetapi engkau diam saja. Wahai ayahku, engkau menghukumku karena aku terlambat sekolah, tetapi engkau tidak menghukumku dan engkau tidak memarahiku karena aku tidak sholat. Apakah engkau ingin aku lebih mengutamakan dunia daripada agamaku? Apakah engkau ingin aku lebih takut kepadamu daripada lebih takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah engkau ingin, wahai ayah, agar aku memakmurkan duniaku dan merusak, menghancurkan akhiratku? Lalu aku tinggalkan kehidupan yang makmur di dunia ini menuju kehancuran di akhirat kelak. Wahai ayah, kenapa engkau mengingatkanku agar tidak menyebabkan engkau marah? Tetapi engkau tidak pernah mengingatkanku agar aku tidak menyebabkan Allah tabaraka wa ta'ala marah. Apakah dunia lebih engkau cintai daripada akhirat? Apakah kehidupan yang fana ini lebih baik di sisimu daripada kehidupan yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala? Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammuhu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jamalahu shamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cita-cita dia adalah akhirat, Allah jadikan kekayaannya di hatinya, Allah satukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya mau tidak mau. Wa man kanat ad-dunya hammu, dan barang siapa yang cita-citanya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah cerai-beraikan urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali sebatas yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi illa ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramahu Allahu alaihi al-jannah." Tidak seorang hamba pun yang diberi amanah, tanggung jawab untuk mengayomi keluarga anak istrinya, lalu dia mati, dan di hari dia mati dia berkhianat, mengkhianati keluarganya, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayahku, beri aku kesempatan untuk mengungkapkan kesedihan dan kepedihan di dalam hatiku kali ini. Karena hari ini adalah hari untuk berterus terang. Wahai ayahku, langit dan bumi ini tidak tegak kecuali dengan keadilan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku adil. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fuhsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil, berbuat baik, serta memberikan hak-hak karib kerabatmu, dan melarang kalian dari perbuatan keji, mungkar, dan melampaui batas. Lantas, wahai ayah, kenapa engkau tidak berlaku adil antara aku dan saudara-saudaraku? Engkau memberi mereka, tetapi tidak memberiku. Engkau menyukai mereka, tetapi memurkaiku. Engkau mendekatkan mereka, dan tetapi malah menjauhkanku. Engkau memuji mereka, tetapi kenapa mencelaku? Engkau menghukumku dan menghukum mereka ketika mereka salah. Tetapi engkau meninggalkanku di saat aku berbuat kebaikan. Tidakkah engkau pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Takutlah kalian kepada Allah serta berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dilu baina auladikum fin nahli." Berlaku adillah kalian dalam membagi-bagi harta kepada anak-anak kalian, kama tuhibbun, sebagaimana kalian ingin, an ya'dulu bainakum fil birri wal lutfi, sebagaimana kalian ingin anak-anak kalian itu berlaku adil dalam berbuat baik dan kasih sayang kepada kalian. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Shahihah. Begitu juga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya ayah Nu'man datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menghadiahkan kepada putraku ini seorang budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, aqullu waladikan haltuhu misla hadha, apakah engkau memberikan juga kepada seluruh anak-anakmu? Qala la, ayahnya menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'arji'hu, tarik kembali pemberianmu itu. Dalam riwayat lain Rasul bersabda, ayah Nu'man bin Bashir tadi berkata, ya Rasulullah, bersaksilah untukku bahwa aku telah menghadiahkan kepada putraku ini seorang budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyhadu ala hadza ghairi, apakah ada orang lain yang bersaksi untuk itu selain dari diriku? Kemudian Rasul bersabda, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa, apakah engkau ingin seluruh anak-anakmu itu berlaku adil dan berbuat baik kepadamu? Pria tadi menjawab, bala ya. Qala fala izan, kalau begitu aku tidak bersaksi di atas kezaliman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, la tushahidni ala jur, jangan kau mengajakku bersaksi di atas kezaliman. Wahai ayahanda, jangan biarkan syaitan menanam bibit-bibit kedengkian, iri hati, dan kebencian di antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa orang-orang di jazirah Arab menyembahnya. "Walakin fi tahrishi bainahum." Akan tetapi syaitan berusaha memecah belah di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min rajulin yali amra 'asharah, fama fawqa dhalik, illa ataahu Allah maghlulan yadahu ila 'unuki, fakkahu bazzahu, aw baqahu ismuhu." Tidaklah ada seorang yang memimpin 10 orang atau lebih, melainkan Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan terbelenggu tangannya ke lehernya, ke pundaknya. Maka dia akan dibebaskan oleh anak-anaknya, atau dia akan dicelakakan dan diminasakan oleh dosa-dosanya. Wahai ayahku, wahai orang yang senantiasa berusaha untuk mendidik dan memperhatikanku, Wahai orang yang sangat memperhatikan dan tidak ingin aku melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tidakkah engkau mengetahui, wahai ayahku, bahwasanya aku adalah manusia yang pasti keliru dan setiap kita akan salah dan melakukan kesalahan. Lantas, wahai ayah, kenapa aku melihat tongkat adalah caramu untuk memberikan aku pemahaman? Lantas, kenapa telapak tangan menjadi cara bagimu untuk mendidikku, mengarahkanku, menyadari kesalahan-kesalahan? Lantas, kenapa, wahai ayahanda, kekerasan adalah tangga yang kau jadikan untuk mendidik dan mengajarku? Sehingga aku tidak mendapatkan jalan untuk menyampaikan pendapat, sehingga aku tidak lagi mendapatkan harapan untuk menyampaikan alasan. Wahai ayah, kenapa engkau mengambil jalan pintas? Kenapa engkau tidak menempuh jalan itu dari pangkalnya? Apakah tidak ada pengobatan lain kecuali dengan besi panas? Kenapa engkau tidak melihat jalan-jalan yang lain kecuali jalan yang keras, kasar? Sementara Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlih. Jika engkau berlaku keras dan hatimu kasar, niscaya orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Mana kelembutan yang ingin aku lihat darimu, wahai ayah? Mana kelembutan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan itu tidak diletakkan pada sesuatu melainkan menjadikannya indah. Wa la yunza'u an syai'in illa shanah. Dan tidak dihapuskan, diangkat dari sesuatu melainkan menjadikannya buruk dan tercela. Rasul juga bersabda dalam hadis sahih, wa ma u'tiya ahlu baitir rifq illa nafa'ahum. Dan satu rumah tangga, keluarga tidak dianugerahkan kelembutan melainkan mendatangkan manfaat kepada mereka. Mana sikap menahan amarah? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kazama ghaidha," barang siapa yang menahan amarahnya, "wa huwa qadirun ala an yunfidahu," padahal dia sanggup untuk melampiaskan kemarahannya tersebut, "da'ahu Allah ala ru'usil khalaik," di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk, "hatta yukhayyirahu minal huril ain," sehingga dia diperintahkan memilih bidadari yang dia sukai, "yuzawwijuhu minha ma yasha," Allah akan nikahkan dia di hari kiamat dengan bidadari yang dia sukai. Shahahul Albani. Wahai ayahanda, jadilah engkau seorang yang lembut tetapi tidak lemah. Jadilah engkau seorang yang kuat tetapi tidak kasar dan keras. Barang siapa yang lembut, kasih sayang, maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Wahai ayahanda, setiap penyakit itu tidak diobati dengan satu obat, tetapi pengobatan itu dengan bertahap. Kenapa engkau langsung mengambil metode yang paling akhir? Wahai ayahanda, sesungguhnya tatapan matamu membeliak ketika marah itu merupakan hukuman yang berat. Sesungguhnya ketika engkau mendiamkanku itu telah menyiksaku. Sesungguhnya teguranmu, wahai ayahku, telah bisa membuatku sadar. Bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Bagi setiap kesalahan itu ada hukumannya. Wahai ayahanda, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan oleh para sahabat, arhamun nas bil iyali wasibyan, adalah orang yang paling kasih sayang terhadap istri-istri dan anak-anak. Rasul kita, wahai ayahanda, bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang besar. Dialah suri tauladan kita yang telah bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunassiru wa idza ghadiba ahadukum falyassir." Ajarkanlah, permudahlah, jangan persulit. Sampaikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari dan menjauh. Apabila salah seorang kalian marah, maka diamlah. Wahai ayahku, sesungguhnya di antara tulang-tulang rusukku ada hati yang berdetak. Dan di dalam kepalaku ada akal yang berpikir. Lantas kenapa engkau wahai ayah menginginkan aku menjadi seorang yang terampas keinginan, tidak memiliki hasrat dan cita-cita, tidak memiliki kecenderungan? Kenapa engkau merampas dariku kemampuan untuk berpikir dan mengatur? Kenapa engkau wahai ayah menjadikanku di rumah seperti boneka dan wayang yang tidak memiliki kehendak, keinginan dan kemampuan, sehingga aku tidak lagi memiliki harga, sehingga aku tidak lagi dipandang? Engkau tidak pernah menanyakan pendapatku, engkau tidak pernah mengajakku bermusyawarah dalam suatu perkara, engkau tidak pernah pula mengambil pendapatku dalam suatu urusan. Kata-kataku pasti salah di matamu, sekalipun aku belum mengatakannya. Pikiranku adalah sebuah kegagalan, sekalipun aku belum mengungkapkannya. Sehingga aku seolah-olah tidak pernah ada dalam kehidupan ini. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan kasih sayang dari Allah lah engkau berlaku lembut kepada mereka. Walakunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Jika engkau kasar dan memiliki hati yang keras, niscaya mereka lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah ampunan untuk mereka. Washawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menyelesaikan suatu urusan. Fa iza azimta, apabila engkau telah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, serahkan urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wahai ayahanda, lihatlah pendapat para sahabat. Sahabat juga adalah manusia yang salah dan keliru. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka dan terkadang menerima pendapat mereka. Wahai ayahanda yang tercinta, siapa yang akan mengembangkan keahlianku setelah Allah kecuali dirimu? Siapa yang mengajarkan kepadaku untuk memilih? Siapa yang mengajarkan kepadaku untuk menentukan sebuah pilihan? Menggunakan otakku, menggerakkan akal pikiranku. Dan siapakah yang membimbingku untuk percaya diri setelah Allah selain dirimu, wahai ayahanda? Wahai ayahku, aku pernah membaca di sekolah. Aku pernah belajar di sekolah. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yadhhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum tersebut lebih baik dari mereka. Wala nisa'a min nisa'in, jangan pula seorang wanita mengolok-olok wanita lainnya. Asa an yakunna khairan minhunna, bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada diri mereka. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling mencemooh, mencibir diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling memberi gelar-gelar. Bi salismul fusuqu ba'dal iman, karena itu adalah seburuk-buruk nama setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun, barang siapa yang tidak taubat, mereka lah orang-orang yang zalim. Kenapa wahai ayah, aku mendengarkan dari lisanmu ungkapan-ungkapan cemoohan tersebut, lafaz-lafaz yang keji, kata-kata yang melukai dan mencela diriku? Kenapa engkau memperolok-olok kesalahanku? Kenapa engkau mencemooh kekeliruanku? Kenapa engkau menggelar-gelariku dengan gelar-gelar yang aku tidak suka terhadapnya? Ketika aku mengambil pena dari sakumu tanpa sepengetahuanmu, engkau langsung berteriak, wahai pencuri. Ketika aku bersenda gurau dengan saudaraku, lalu aku mengambil sesuatu dari tangannya, walaupun itu salah, engkau mengatakan, wahai pengkhianat, wahai penipu. Jika aku terlambat suatu hari melakukan perintahmu karena suatu urusan, engkau berkata, wahai pemalas. Ketika aku memukul adik perempuanku sekali saja, engkau langsung berteriak, wahai anak nakal. Ketika aku berdusta satu kali, walaupun itu hanya dengan senda gurau, engkau berkata, wahai pendusta. Setiap kali aku mendengar ucapan-ucapan tersebut, aku merasa batinku berubah. Aku merasakan raut wajahku, rona wajahku berubah. Aku merasa jiwaku dan hatiku terbakar. Aku merasakan sesuatu yang pahit dari kerongkonganku, sepahit kalimat-kalimatmu yang melukai batinku. Aku merasakan sesuatu yang meledak-ledak di dalam dadaku seperti gunung api yang hendak meletus. Wahai ayahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-mu'min bit-ta'an wala bil-la'an wala al-fahish wala al-badhi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, orang yang suka mengucapkan kata-kata keji dan kasar. Demi Allah, wahai ayahku, aku sering melihatmu memperolok-olok. Aku sering melihatmu merendahkanku di hadapan manusia. Sehingga aku menjadi malu. Sehingga aku kehilangan rasa dan kepekaanku di hadapan mereka. Sehingga aku menganggap nasihat itu adalah sebuah yang buruk. Sehingga aku merasakan bimbingan, pengajaran, dan petuah adalah sebuah hinaan dan celaan bagiku. Wahai ayahku, aku sering mendengar ucapan-ucapan bahwa rumah itu adalah surga, tempat seorang mendapatkan ketentraman dan rasa aman. Rumah yang dinaungi oleh cinta dan kasih sayang. Rumah yang dipenuhi oleh keceriaan, kedamaian, dan ketentraman. Tetapi kenapa, wahai ayahanda, rumah kita dipenuhi oleh pertengkaran dan perselisihan yang sering aku dengar dan aku saksikan? Wahai ayah, kenapa aku dapatkan rumah kita itu seperti medan peperangan antara engkau dan ibu? Engkau sering bertengkar dengan ibu yang menghancurkan kebahagiaan kami, yang merampas kasih sayang di antara kami. Seakan-akan kami melihat kalian berdua adalah dua hewan buas yang saling bertarung satu dengan yang lainnya. Wahai ayahku, kenapa engkau tidak mencukupkan dan berusaha meredam pertikaian dan pertengkaran yang telah membakar nadi kami, yang telah mengoyak-ngoyak kebahagiaan kami, yang menjadikan rumah kita ini bagaikan neraka yang kami tidak sanggup lagi untuk merasakannya? Bahkan karena itulah, wahai ayah, aku berusaha untuk tidak masuk ke dalam rumah. Aku berangan-angan setiap hari untuk lari dan keluar dari rumah ini. Tetapi aku takut ketika aku keluar dari rumah ini, dunia segera akan merampasku. Sehingga dunia ini terasa sempit, jiwaku terasa sesak. Di rumah aku tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Di luar aku dihadapkan oleh syahwat dan syubhat serta setan-setan manusia yang hendak menerkamku. Sehingga seakan-akan aku ini laksana seseorang yang meminta bantuan. Seakan-akan aku adalah orang yang meniup debu dengan mata terbuka. Sehingga debu-debu tersebut mengotori mataku. Wahai ayahanda, kapan aku akan merasakan rasa nyaman dan tenang yang aku impi-impikan? Kapan aku akan merasakan cinta dan kasih sayang di rumah kita? Kapan dan kapan, wahai ayahku? Ataukah kasih sayang itu nanti baru aku rasakan setelah engkau nanti menemuiku di rumah sakit? Atau setelah engkau nanti mengunjungiku di penjara? Atau kasih sayang itu baru muncul setelah engkau mendapatkanku tulang belulang atau potongan-potongan daging yang berserakan di tengah jalan? Jangan celah. Jangan celah aku. Jika suatu saat aku menjadi korban pertikaian dan pertengkaran antara engkau dengan ibu, hai ayah. Ayah anda, dengarkanlah bisikan-bisikan hatiku ini. Ayahku, aku memiliki hak mendapatkan ayah yang aku merasa bangga dengannya. Aku punya hak mendapatkan seorang ayah yang menjadi kebanggaanku ketika aku berkata, itu adalah ayahku. Ini adalah ayahku di hadapan saudara-saudaraku, di hadapan teman-temanku, di hadapan sahabat-sahabatku. Ketika aku berada di sekolah, aku berangan-angan orang-orang bertanya kepadaku. Lalu aku dengan bangga bercerita kepada guruku, kepada sahabat-sahabatku tentang ayahku. Apabila aku di masjid, aku berangan-angan orang bertanya tentang ayahku. Aku berharap orang bertanya tentang ayahku. Dan aku dengan bangga bercerita kepada mereka tentang engkau, wahai ayahku. Ketika aku berada di luar rumah, aku berharap tetangga, masyarakat bertanya kepadaku tentang ayahku. Lalu aku bercerita tentang ayahku dengan bangga. Tetapi apa yang akan aku ceritakan kepada mereka, wahai ayahku? Karena aku lihat engkau tidak bergaul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Kebanggaan apa yang harus aku ceritakan kepada mereka? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili." Seseorang itu dinilai sesuai dengan agama sahabat-sahabatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah seseorang itu melihat siapa yang dijadikan sahabatnya. Aku tidak lihat engkau bersahabat dengan orang-orang di masjid, wahai ayahku. Aku tidak lihat engkau terdepan di lapangan dakwah. Aku tidak lihat engkau terdepan di tengah masyarakat dalam berbuat baik. Aku tidak lihat engkau terdepan dalam segala pintu-pintu kebaikan. Lalu bagaimana aku akan membanggakan dirimu, wahai ayah? Wahai ayahku, sekolah-sekolah mengadu, masjid merintih, rumah-rumah rindu, teman-teman saling berlomba. Lantas, apa yang engkau perbuat terhadapku, wahai ayahku? Wahai ayahku, aku coba memperhatikan di dada setiap orang-orang yang mengelilingiku tentang cinta mereka dan kasih sayang mereka kepadaku. Tetapi aku tidak dapatkan kecuali hati-hati yang penuh dengan kedengkian dan kebencian. Aku coba mencari penyebabnya. Dalam lembaran-lembaran kehidupanku yang telah lalu, yang telah dilipat oleh masa dan perputaran waktu. Lantas aku dapatkan dahulu. Aku telah menyakiti mereka. Aku dapatkan dahulu tanganku jahil. Menjahili rumah-rumah mereka. Mengambil, mencuri harta-harta mereka. Aku dapatkan lisanku mencela, mencaci mereka, memperolok-olok mereka. Aku dapatkan diriku memukul anak-anak mereka. Aku dapatkan diriku melakukan kezaliman dan maksiat di hadapan mata mereka. Semuanya itu aku lakukan sebenarnya bukanlah dengan keinginan hati kecilku, tetapi karena ketika kecil, aku tidak pernah dilarang. Aku tidak pernah diingatkan. Aku tidak pernah dijelaskan tentang jalan-jalan maksiat. Aku tidak pernah dijelaskan tentang perangkap-perangkap syaitan. Sehingga akhirnya aku menjadi sampah bagi masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat membenci. Kenapa dahulu engkau tidak meluruskan kesalahanku? Kenapa dahulu engkau tidak memperbaiki kekeliruanku? Kenapa engkau dahulu tidak menegakkan hukum-hukum Allah di rumah kita? Kenapa engkau dahulu membiarkan aku melakukan kesalahanku dengan bebas, wahai ayah? Sehingga aku menjadi musuh bagi masyarakat di sekelilingku. Wahai ayahanda, aku telah menempuh jalan hidup ini. Aku telah melewati hari-hari. Sekarang aku telah beranjak dewasa. Hari ini aku telah menjadi seorang laki-laki. Wahai ayah, Hari ini aku telah merasakan di urat-urat nadiku mengalir darah sebagai seorang laki-laki. Tetapi sangat aku sayangkan engkau, wahai ayah. Masih saja menganggap aku sebagai anak kecil. Masih saja memandangku sebagai bocah. Wahai ayah, aku mengharapkan engkau sebagai ayah yang penuh kasih sayang dahulunya. Dan hari ini, aku mengharapkanmu sebagai seorang ayah yang lembut dan bijaksana. Menjadi teman, sahabat, saudara, tempat aku bercerita. Kapan engkau duduk bersamaku? Mendengarkan kata-kataku. Kapan engkau berjalan bersamaku? Mendengarkan ucapanku dengan terus terang dan terbuka. Kapan engkau melepaskan masa-masa lalu ketika aku masih kecil dan mensikapiku sekarang sebagai seorang yang telah dewasa? Wahai ayahku, aku tidak ingin mengadukanmu, tetapi aku ingin mengadu kepadamu. Kapan engkau memejamkan matamu? Dari anak kecilmu dahulu, lalu engkau membukanya untuk bisa melihat seorang laki-laki di hadapanmu hari ini. Berilah aku kesempatan untuk menjadi laki-laki. Beri aku peluang untuk menjadi pria dewasa. Beri aku kesempatan untuk hidup mandiri. Untuk menentukan pilihan yang baik dan benar. Yang aku harapkan darimu adalah arahan, bimbingan, bukan larangan-larangan. Wahai ayahku, aku menimba darimu segala sesuatu yang aku praktekkan hari ini. Aku mendapatkan darimu segala sesuatu yang aku wujudkan hari ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Lantas wahai ayah, kenapa engkau dahulu mendidikku di atas pemahaman-pemahaman yang keliru, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, lalu aku hidup di atasnya sehingga aku tumbuh dan besar terbentuk di atas itu pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mara'in ghasha ra'iyatahu fa huwa fi an-nar." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapapun dari seorang pemimpin yang mengkhianati apa yang dia pimpin, maka tempatnya adalah di neraka. Wahai ayahku, kenapa ketika aku melakukan sesuatu yang membuatmu murka, ketika aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah, lalu engkau mengangkat kedua telapak tanganmu, menengadahkannya ke langit, lalu engkau melaknat dan mendoaku, lalu engkau mengutuk-ngutukku. Tidakkah engkau pernah mendengar, wahai ayahku, bahwa doamu termasuk tiga doa yang dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Salatu da'awat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustajabat. Ada tiga doa yang dikabulkan. La syakka fihinna, yang tidak diragukan lagi. Da'watul walid ala waladihi, doa orang tua yang melaknat anaknya. Wa da'watul musafir, doa musafir. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Kenapa ketika aku keliru, kenapa ketika engkau marah kepadaku, engkau tidak berdoa untuk kebaikan dan agar aku diberi petunjuk dan kesadaran, wahai ayahku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum," jangan kalian berdoa melaknat diri kalian sendiri. "Wa la tad'u ala auladikum," jangan kalian berdoa menghukum anak-anak kalian. "Wa la tad'u ala khadamikum," jangan kalian berdoa untuk melaknat pembantu-pembantu kalian. "Wa la tad'u ala amwalikum," jangan kalian berdoa melaknat harta-harta kalian. "Wala tuwafiqu min Allahi sa'ah," jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan suatu saat. "Yas'alu fiha ata' fayustajabu lakum," jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan saat waktu Allah diminta dan Allah mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Wahai ayah, sepatutnya engkau siang dan malam, pagi dan petang, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan lapang dan sempit, mengangkat kedua tanganmu, meneteskan air matamu, merintih di hadapan Allah, lalu engkau berkata, ya Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada anakku. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh, yang taat, jadikanlah mereka imam-imam dan pemimpin-pemimpin dalam agamamu, dalam agamamu. Terakhir, wahai ayahku, wahai ayahanda yang aku cintai dan aku hormati, aku mewakili anak-anakmu yang lain. Mereka adalah anak-anakmu yang sebenarnya merasakan apa yang aku rasakan, yang sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang aku ungkapkan. Wahai ayahanda, wahai ayah yang memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar, wahai ayahanda yang mengemban amanah, yang langit, bumi, dan gunung pun tidak takut mengembannya. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan bahwasanya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Ingatlah firman Allah, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kalian agar berbuat baik kepada anak-anak kalian. Dan ingatlah Allah, Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Wahai ayahanda, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Sesungguhnya kami adalah belahan jantungmu. Kami lahir dari tulang sulbimu. Kami adalah generasi yang melanjutkan tugas dan tanggungjawabmu. Kami adalah impian masa depanmu. Kami adalah kebahagiaan di masa mendatang. Kami adalah harapanmu dan harapan umat ini. Wahai ayah, bertakwalah kepada Allah. Didiklah kami di atas cinta kepada Allah. Didiklah kami untuk tumbuh besar menjadi takut dan harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Didiklah kami untuk senantiasa merasakan pengawasan Allah. Didiklah kami untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Didiklah kami menjadi pejuang-pejuang di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, kenalkan kami Rasulullah. Perkenalkan kepada kami para sahabat. Kenalkan kepada kami para syuhada. Kenalkan kepada kami para ulama-ulama. Orang-orang yang berjasa terhadap agama ini. Jangan kenalkan kepada kami orang-orang yang fasik. Orang-orang yang keji. Yang ada di media-media massa, di televisi dan media-media cetak lainnya. Wahai ayahanda, kami berharap dan berdoa agar kami bisa berbakti kepadamu, dan agar kami bisa berkumpul denganmu kelak di sorga, dan agar kami bisa pula memberi syafaat kelak kepadamu, karena kami hafal Al-Quran, karena kami mati syahid di jalanmu, karena engkaulah yang memimpin dan mengarahkan kami untukmu. Subhanaka Rabbil Izzati Amma Yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itulah sebagian risalah yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak di zaman sekarang yang banyak dilalaikan oleh para ayah. Itulah dia sebagian ungkapan isi hati sebagian anak-anak yang di jalanan, anak-anak yang dibiarkan bebas, yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Rasulnya, dan tidak mengenal agamanya, yang sebenarnya tidak lepas dari kelalaian para orang tua, termasuk diantaranya adalah para ayah. Semoga ini menjadi koreksi, semoga ini menjadi introspeksi bagi kita, mengingatkan kita bahwa orang tua, ayah khususnya yang menjadi pemimpin di keluarga, menyadari bahwa anak-anak itu adalah surga dan nerakanya. Karena barang siapa yang melalaikan anak-anaknya, mengkhianati amanah yang dibebankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka Rasul tadi mengatakan neraka adalah tempatnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menguatkan setiap ayah, membimbing, membantu setiap ayah untuk mengarahkan keluarga dan anak-anaknya. Dan semoga juga Allah memberi petunjuk dan membimbing setiap calon ayah agar menyadari tanggung jawab dan amanahnya ke depan. Karena anak-anak tersebut adalah tanggung jawab kita semua. Sampai di sini kajian kita, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Anak yang jahat karena tidak terdidik dengan agama dan orang tuanya tidak pernah menghiraukan agama anaknya. Apakah ayah seperti ini disebut ayah yang durhaka terhadap anak? Ya, ayah yang durhaka dan ayah yang telah berkhianat. Hadis-hadisnya tadi sudah kita bacakan. Dari jawaban tadi dikatakan bahwa ayahlah yang bertugas mendidik akhlak anak-anaknya dan dimintai pertanggungjawaban kelak. Lalu di manakah peran ibu yang ditugaskan untuk memimpin di rumah tangganya? Atau dipisahkankah mendidik anak laki-laki kepada ayahnya dan anak perempuan kepada ibunya? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Kedua-duanya punya tanggung jawab. Perkataan ini di sini dikatakan ibu yang ditugaskan untuk memimpin di rumah tangganya tidak tepat. Pemimpin di rumah tangga itu adalah ayah, adalah suami. Sementara ibu menjadi pemimpin ketika sang ayah tidak di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Lihat. Seorang wanita itu memimpin di rumah suaminya, bukan pemimpin, tapi memimpin di rumah suaminya. Dijelaskan dalam ayat lain juga ciri-ciri wanita yang salihah itu wal hafizatu lil ghaib. Seorang wanita yang senantiasa menjaga amanah suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Menjaga amanah termasuk memimpin keluarganya. Nah, kenapa di sini kita tekankan ayah? Walaupun sebenarnya ibu juga memiliki tanggung jawab dan akan ditanya di hadapan Allah. Karena sesungguhnya figur ayahlah yang paling dominan di sebuah rumah tangga. Figur ayahlah yang paling dominan di sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena ayah yang memerintah. Ayah yang menentukan kebijakan di situ. Bahkan kalaupun istri sang ibu mengatakan lain, kalau ayah sudah mengatakan, pokoknya ayah ingin begini. Nah, ibu kan tidak bisa apa-apa lagi kalau ayah sudah berkata begitu. Ya, oleh karena itu mendidik akhlak anak bukan hanya ayah, ibu juga. Tetapi kenapa di sini dikatakan ayah? Karena pada kenyataannya yang banyak melalaikan itu memang ayah. Oleh karena itu kita khususkan risalah hari ini untuk ayah. Yang banyak melalaikan itu ayah. Kalau ibu tidak diragukan lagi, setiap hari dia mendidik anaknya. Pergi ayah keluar rumah, yang di rumah kan ibu juga. Pergi ayah bertugas bekerja, yang di rumah ibu juga. Sudah pasti ibu mendidiknya. Nah, di sini kita lihat, terkadang sang ayah banyak melalaikan tanggung jawabnya disibukkan oleh urusan dunianya. Oleh karena itu, di sini kita ingin tekankan, memberikan kesadaran kepada setiap ayah akan tanggung jawab ini. Seorang anak yang belum baligh ketika beribadah maka pahalanya untuk orang tuanya. Terus bagaimana kalau anak yang belum baligh itu berbuat kemaksiatan? Apakah dosanya ditanggung oleh orang tuanya atau bagaimana? Kalau seandainya dia melakukan karena kelalaian orang tuanya yang melalaikannya, jelas orang tuanya berdosa. Bukan dia menanggung dosa anak itu, tidak. Anak tersebut tidak berdosa. Anak yang belum baligh belum berdosa, tetapi orang tua tadi berdosa karena dia melalaikan dan membiarkan anaknya melakukan maksiat. Ustaz, bagaimana caranya menyikapi seorang ayah yang jarang membaca Al-Quran dan malas mengikuti majelis taklim? Caranya begini, nanti malam sudah maghrib, ambil Al-Quran, duduk di sampingnya baca. Duduk di samping ayah kita itu, jadi di sampingnya. Dia duduk di depan televisi, Ustaz. Duduk di depan dia, di depan televisi itu baca. Mau marah dia, tidak akan mungkin dia marah anaknya baca Al-Quran. Paling-paling, ngaji sana, ayah lagi nonton TV. Nanti lah ya, ini dulu ngaji, tolong ya, semak dengarkan bacaan saya. Betul atau enggak nih? Jadi kalau diajak ngaji, mungkin ini anak ini kecil lah ngajak-ngajak nyuruh-nyuruh orang tua pula. Enggak, ngaji dekat ya. sehari, dua hari, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, dan terus menerus akhirnya dia paham sebenarnya anak itu ingin dia mengaji. Akhirnya dia paham. Dia akan malu, paling tidaknya dia akan berusaha pula memegang Al-Quran. Itu caranya. Tolak. Jangan ngaji sendiri aja dalam kamar. Ngaji. Kalau perlu keluarga kita enggak ada yang megang Al-Quran, buka Al-Quran itu duduk di tengah rumah itu. Ngaji. Ngapalah anak gadis saya ini. Kata ibu kita, kata bapak kita, saudara kita, enggak apa, ngaji aja. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa dicontoh dan diteladani oleh mereka. Allah. Ustaz, saya mau tanya. Bagaimana caranya menghadapi ayah tiri yang tidak pernah akur dengan anak tirinya? Saya sebagai seorang ibu sangat sedih. Di sisi lain saya sayang anak, karena anak saya anak yatim. Dan di sisi lain saya ingin suami. Anak saya tersebut ingin juga kasih sayang ayah, karena dia kecil sudah ditinggal ayah kandungnya. Kalau seandainya pertanyaan ini sudah terjadi, suaminya tidak akur dengan anak dia, jadi ayah tiri ini tidak akur dengan anak tirinya, penyebab tidak akur ini bisa dari sang anak, bisa dari sang ayah. Kalau anak itu masih kecil, belum balik, ini penyebabnya adalah ayah. Karena anak kecil ini apa yang bisa dia pahami? Apa yang dia bisa, yang dia tahu? Sang ayah lah seharusnya yang harus pandai-pandai membawa diri. Harus bijaksana. Harus menganggap anak itu seperti anak kandungnya. Mengasihinya seperti mengasihi anaknya. Ketika dia menghardi anak itu, bayangkan ketika dia menghardi anak kandungnya sendiri. Ketika dia mencubit anak itu, memukulnya, melarangnya, memberinya. Bayangkanlah ketika dia memberi, memukul, mengasihi anak kandungnya sendiri. Harus. Kalau anak itu sudah dewasa, sudah besar, tidak akur, itu cari sebabnya. Apa sih menyebabkan anak itu tidak suka kepada sang ayah? Dicarikan dulu sebabnya, ketika itu baru kita carikan solusinya. Dan ibu harus bisa pula menanamkan pemahaman kepada sang anak, walaupun ayah itu bukan ayah kandungnya, tetapi dia wajib berbakti kepadanya. Tanamkan akhlak-akhlak Islam kepadanya. Ajarkan bakti kepada ayah tersebut. Dan ayah tersebut juga harus pandai mengambil hati sang anak. Allahu a'lam. Ustaz, tolong kasih bimbingan cara menghadapi suami yang pemarah. Dan suami yang tidak mau mencari nafkah dengan terpaksa istri yang mencari nafkah demi anak-anaknya. Suami yang pemarah, bisa jadi suaminya pemarah, bisa juga istrinya yang suka membuat suaminya marah. Jadi harus saling menyadari. Sang suami pun harus mengerti dan paham. Wanita itu Rasulullah ibaratkan seperti gelas kaca yang mudah pecah dan retak. Rasulullah juga memisalkan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksakan, diluruskan dengan paksa, dia akan patah. Kalau dibiarkan begitu saja, dia tetap akan bengkok. Oleh karena itu, suami harus pandai-pandai. Harus pandai-pandai. Dan suami harus mengerti dan paham, wanita bukan pria. Wanita itu memiliki perasaan yang peka. Wanita itu memiliki perasaan yang halus. Wanita itu suka dirayu. Iya. Wanita itu suka dengan kata-kata yang lembut. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan di dalam hadis-hadisnya marah sampai mengeraskan suara membentak istrinya? Kapan kita dapatkan dalam sejarah Nabi Rasulullah menempeleng istrinya? Kapan Rasulullah kita dapatkan mengucapkan kau-kau? Tidak pernah ada. Kalau marah suami kan, kalau tidak marah kan subhanallah dek, yang, mi. Tapi kalau sudah marah, kau. Keluar logatnya lagi. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut menghadapi istri-istri, karena dengan kelembutan itulah para wanita itu bisa ditumbuhkan. Yakinlah. dengan kelembutan, kasih sayang, wanita itu bisa tunduk kepada para suaminya. Dengan sikap marah, dengan sikap keras, suka membentak, kalaupun sang istri itu patuh, tetapi tidak dari hati, tidak dari hati. Dia mendongkol, dia menggerutu, di balik itu dia membenci kita. Lambat laun kebencian itu semakin besar dan membengkak di dalam dadanya. Oleh karena itu jangan salahkan ketika suatu saat sang istri akhirnya membawa barang-barangnya lalu pulang. Jangan kecewa ketika suatu saat sang istri meminta talak, ceraikan saja saya, lalu kita ancam pula. Hati-hati, haram istri meminta cerai. Jangan! Lihat, mungkin kita yang menyebabkan sang istri kita menjadi pelawan. Mungkin kita yang menyebabkan istri kita itu membangkang. Sang istri juga harus paham posisi sang suami. Walaupun Islam mengasihi wanita, walaupun Islam memerintahkan pria itu memperlakukan wanita dengan baik, Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sikapi dan pergaulilah istri-istrimu wanita tersebut dengan cara yang baik. Walaupun Allah yang memerintahkan itu, jangan pula jadikan kesempatan itu untuk membangkang kepada suami. Bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hak suami itu telah hak Allah dan Rasulnya bagimu, wahai para istri. Kepada suami yang pemarah, kepada suami yang tidak mau mencari nafkah, kalau engkau tidak mau mencari nafkah, jangan menjadi suami. Kalau engkau tidak mau bekerja dan membiarkan istrimu menjadi seperti sapi perahan, jangan menjadi seorang suami dan jangan menjadi seorang ayah. Karena engkau telah mengumpulkan dosa-dosa yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti. Jadilah seorang laki-laki sejati. Bekerja dan berusahalah. Ketahuilah, wahai para suami yang malas bekerja, malas berusaha. Ketika engkau makan dari harta istrimu, ketika itulah istri yang menjadi pemimpin rumah tangga. Jangan marah ketika istri nanti yang mengendalikan. Karena dia yang berhak. Karena dia yang telah memeras keringat. Sementara engkau bermalas-malasan dan tidak mau berusaha. Apa yang akan kau katakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak? Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah para sahabat yang bekerja, berusaha untuk istri dan anak-anak mereka. Bagaimana caranya dan apa daya seorang istri apabila ayah dari anak tidak melaksanakan sholat lima waktu puasa Ramadan, tetapi tidak sholat penuh lima waktu, belum pernah zakat padahal mampu. Bagaimana cara menyelamatkan keluarga itu? Apakah sebaiknya dilakukan oleh istrinya itu? Apakah keutuhan rumah tangga perlu dipertahankan? Istri tersebut wajib berdakwah, mendakwahi suaminya, keluarganya dengan cara yang baik dan hikmah. Cobalah memperbaikinya dan bersabar untuk itu. Mengajarkannya yang hak, mengajaknya hadir ke kajian-kajian, mengingatkannya akan kematian dan akhirat, surga dan neraka. Berdoalah untuk kebaikannya, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah, dan jangan tergesa-gesa untuk mengakhiri sebuah rumah tangga. Karena itulah yang paling dicita-citakan dan diinginkan oleh syaitan. Jasa ayah saya kepada saya begitu besar, Ustaz. Sampai sekarang saya belum bisa maksimal berbakti kepada keduanya karena jarak dan jarang punya kesempatan untuk itu. Yang ingin saya tanyakan, syar'ikah menunda menikah karena ingin berbakti kepada keduanya dahulu? Dan lagian jodoh saya belum datang-datang juga. Berarti bukan karena ingin berbakti, karena terpaksa. Berarti kalau datang bagaimana jodoh tersebut? Tanyakan pada diri kita, apakah kalau seandainya saya tidak menikah atau menunda menikah, betul-betul saya akan berbakti kepada orang tua saya? Menikah tidak menghalangi seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Sulit Ustaz berbakti kepada orang tua kalau sudah menikah. Memangnya sudah menikah? Kan belum menikah lagi, kayak orang sudah tahu aja. Coba tanya kepada orang-orang yang sudah menikah itu. Bagaimana mereka sayang kepada ayah ibunya? Bagaimana mereka sayang kepada mertuanya? Bagaimana keluarga itu menjadi semakin besar? Dan bagaimana indahnya keluarga besar itu saat-saat mereka berkumpul? Kakek, nenek, anak, dan cucu. Indah. Sulit Ustaz berbakti kepada orang tua kalau sudah menikah, tidak akan bisa maksimal. Kita ini bukan malaikat yang harus sempurna untuk melakukan sesuatu. Pasti ada kekurangan-kekurangan, yang penting berusahalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Bagaimana Ustaz? Si ayah yang selalu ke masjid di awal waktu, si ibu yang sudah memberi nasihat ke anak, si ayah sudah memberi contoh yang baik, tapi si anak masih juga berbuat apa yang dilarang agama. Walaupun ia di dalam kurung, si anak itu tetap sholat. Kedua orang tua tetap mendoakan si anak. Apa yang harus dilakukan setelah itu Ustaz? Ya bersabar lagi. Bersabar dan tetap konsisten mengarahkan dan membimbing anak-anak itu dengan lembut. Saya punya seorang teman, menurutnya merokok hukumnya makruh. Bagaimana keimanan teman saya ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Seorang ayah, ketika dia merokok di zaman sekarang ini, kita kaitkan dengan materi kita tentang tanggung jawab seorang ayah. Di zaman sekarang, ketika seorang ayah merokok di hadapan anak-anaknya, dan dia tahu anak-anaknya melihat dia merokok, dia telah mengajarkan kepada anaknya beberapa perkara negatif. Pertama, dia mengajarkan anaknya membuang-buang harta, membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa manfaat rokok? Tidak ada. Tidak ada. Oh, kalau kata orang kalau merokok itu kita bersemangat, itu menunjukkan kelemahan dirinya bergantung kepada sebuah benda yang lemah. Tidak ada manfaatnya. Dengan merokok saya lebih bisa berkonsentrasi. Itu menunjukkan akalnya lemah. Tanpa rokok dia tidak sanggup berkonsentrasi. Berarti kan tidak normal lagi. Tidak sehat lagi. Yang sehat itu dia bisa menggunakan dirinya sendiri. Berkonsentrasi penuh. Mampu dan percaya kepada kemampuan dirinya. Ketika seorang ayah merokok, dia mengajarkan kepada anaknya untuk hidup boros, foya-foya, menggunakan harta kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita mengajarkan kepada anak kita untuk berani melakukan langkah awal menuju keburukan. Di zaman sekarang itu, kalau ingin tahu anak-anak yang nakal itu awal mulanya dimulai dari rokok. Mulai dia merokok. Anak-anak SMP sekarang lihatlah, bahkan anak SD di jalan bangga dia memegang rokok itu. Kemudian mulai berlatih dia memutar-mutar rokok itu. Mulai berlatih dengan congkak dan angkuhnya memainkan asap-asap rokok itu. Sombong dan angkuh gayanya. Mulai dia berani melakukan yang lain-lain. Itu awalnya. Di depan orang tuanya memang dia tidak merokok. Tetapi rupanya dia sudah merokok berat di luar itu. Kemudian dari rokok mulailah bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Mulai bergaul, beranjak mulai dari rokok itu ke narkoba. Ketika saya pulang dari Surabaya, menghadiri pertemuan dengan masyaikh di Mojokerto, saya duduk di Bandara Soekarno-Hatta, menunggu pesawat ke Pekanbaru. Tidak jauh dari saya ada seorang ibu. Dia memperhatikan saya diam saja. Sampai suatu ketika ada salah seorang rekan yang menelpon saya. Lalu terjadilah pembicaraan di telepon tersebut. Selesai saya menelpon, ibu tersebut datang. Assalamualaikum. Ustaz ya? Bapak Ustaz ya? Enggak bu, saya ini penuntut ilmu. Saya belajar dan saya berusaha untuk menyampaikan ilmu yang saya ketahui. Begini Ustaz. Saya sedang mencari Ustaz. Maksudnya bukan, pokoknya seorang Ustaz. Saya punya kebun sawit banyak. Dan saya sudah siapkan tanah 2 hektar. Saya ingin ada seorang ustaz mengelola di sana. Saya ingin ada seorang ustaz yang mau duduk di sana, memimpin membuat sebuah sekolah, dan saya beri dia kebun sawit untuk menafkahi hidupnya dan untuk menafkahi sekolah tersebut. Saya punya kebun sawit yang banyak di Rokan Hulu. Saya mendengar percakapan ustaz tadi, saya tertarik dengan ustaz. saya mendengar percakapan Ustaz di telepon tadi. Tetapi saya ingin sekolah itu khusus untuk anak-anak nakal, korban-korban narkoba, anak-anak yang keluar dari penjara. Saya heran. Lalu saya tanya, ibu, kenapa ibu menginginkan itu? Kok sekolah khusus anak-anak nakal? Lalu ibu itu bercerita, tanpa terasa dia meneteskan air mata. Apa dia yang memotivasi dia untuk itu? Sampai dia mau berkorban seperti itu. Saya termotivasi, Ustaz, ketika saya bolak-balik mengunjungi anak saya di LP. Anak saya terjerat narkoba dan masuk LP. Ketika saya bolak-balik mengunjunginya di LP, saya lihat anak-anak itu di LP itu bukan dibina. Tidak mendapatkan pembinaan yang sebenarnya, malah mereka belajar semakin jahat di situ. Berbagi pengalaman dan ilmu kejahatan sama mereka. Dan saya lihat yang keluar, setelah mereka keluar lagi, jarang yang betul-betul menjadi baik. Keluar mereka saling menghubungi satu sama lain, bertemu lagi, dan hidup di jalan lagi, tidak ada yang mengarahkan dan membimbing. Saya takut anak saya dan mereka, saya menganggap mereka itu anak-anak saya. Saya ingin. Lalu dia bercerita bagaimana awal anaknya dahulu terjerumus narkoba. Dia bercerita, saya ini dulu perokok, Ustaz. Perempuan. Ibu itu memang penampilannya biasa saja, mungkin karena dia awam. Tetapi dia punya hati, punya nurani juga. Kapan dia sadar setelah anaknya terjerat? Terjerat narkoba. Tapi rupanya anak saya meniru saya tanpa saya ketahui. Dari situ awalnya merokok-merokok dan mulai dia akhirnya mengkonsumsi obat-obatannya. Sekarang semuanya sudah saya tinggalkan. Subhanallah. Berapa banyak orang tua yang mengalami apa yang dialami oleh ibu. Awalnya dari rokok. Sepele, tapi di zaman sekarang tidak sepele. Kalau dahulu orang merokok mungkin dampak negatifnya tidaklah seperti sekarang itu. Tapi sekarang obat-obatan yang sudah tersebar luas, narkoba di mana-mana, sulit seseorang anak-anak di zaman sekarang yang lepas dari itu. Oleh karena itu, ketika seorang ayah merokok, dia telah mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anaknya. Hendaklah dia takut kepada Allah. Adapun pernyataan hukumnya adalah makruh, ternyata dia sudah menjadi ustaz juga. Sehingga dia bisa menyimpulkan hukumnya makruh. Nah, kita sangat ingin dia duduk di depan ini lalu menjelaskan kemakruhannya. Agar saudara-saudara kita lain juga tahu hukumnya makruh juga. Apa dasarnya dan apa dalilnya. Atau yang mengeluarkan fatwa makruh itu adalah hawa nafsu saja. Nah, ini dia sebenarnya. Allahu a'lam, semoga Allah membimbing kita semua untuk kebaikan. Apakah menonton gosip selebriti itu dosa? Tidak diragukan lagi. Saya tidak ragu untuk mengucapkannya. Menonton gosip selebriti itu dosa. Saudariku yang bertanya, ketahuilah, ketika Anda duduk di depan televisi menyaksikan gosip itu, yang Anda saksikan orang-orang fasik semuanya. Kalau bukan mayoritasnya. Kemudian yang kedua, ketika Anda duduk di situ menikmati aib-aib orang yang dibuka dan orang yang di televisi itu, senang pula aib-aibnya dibuka. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku itu diampuni, dimaafkan, illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang melakukan dosa, maksiat dengan terang-terangan. Faminal mujahirin. Termasuk orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Malamnya dia berbuat dosa, besoknya dia bercerita. Nah, dia bangga dibeberkan, senang pula dia dibeberkan, diwawancarai dan segala macam. Nah, kita bangga pula melihat orang itu melakukan dosa-dosa. Kemudian menggunjing adalah majlis su', majlis yang haram berdasarkan Al-Quran di surah Al-Hujurat. Apakah Anda dengan tenang menikmati perkara-perkara yang haram tersebut? Terus untuk apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Paling-paling yang saya ketahui manfaatnya kepada engkau, wahai saudari-saudariku, setelah itu apa? Engkau merenung, menghayal seperti artis itu. Paling-paling itu nanti. Yang mau dicontoh apa diteladani? Ustaz mengambil ibroh, Ustaz. Mengambil pelajaran. Kan di situ diceritakan kenapa mereka, keluarga mereka bercerai. Kenapa mereka terpecah belah dan segala macam. Itu tidak usah lagi. Sudah menjadi rahasia umum kenapa mereka bercerai itu. Sudah jelas kehidupan seperti itu. Memang mereka gonta-ganti pasangan. Apa yang mau dijadikan ibroh di situ? Mengambil ibroh itu dari orang-orang yang soleh. Ya? Atau dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengambil ibroh. Sudahlah, matikan televisi. Tidak sanggup mematikan televisi, cabut antenanya. Cabut antenanya, gantikan. Sekarang setel belikan ada VCD-VCD kajian, VCD-VCD pendidikan untuk anak-anak kita. Gantikan itu. Sudah cukuplah anak-anak kita, jangan sampai nanti suatu hari dia menulis risalah pula seperti yang kita bacakan tadi. Kita yang mengajarkan mereka kemungkaran dengan televisi yang ada di rumah kita. Pak kolot kali Ustaz tidak punya televisi. Masa kita harus tidak punya televisi pula? Tidak apa-apa. Tidak akan ketinggalan kita. Tidak akan miskin pula tidak punya televisi. Tidak akan ketinggalan. Kurang kita tidak dapat berita-berita apa? Berita apa? Berita akhirat. Nah, itu dia ada dalam Al-Quran. Berita apa yang akan terjadi di masa akan datang? Itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada di televisi. Di televisi paling ramalan-ramalan yang tidak bisa dipercaya. Cerita-cerita dan kisah-kisah, sinetron, kisah-kisah ini, itu, dan segala macam. Kisah cinta. Lihatlah ada kisah Nabi Yusuf yang begitu indah. Kisah apa lagi? Kisah-kisah misalnya negeri-negeri yang dihancurkan, yang dibuat oleh film-film barat itu. Ada di dalam Al-Quran, baca, renungkan. Lebih hebat dan lebih indah daripada itu. Alhamdulillah sekarang kita di Pekanbaru sudah ada media yang akan membantu kita untuk ke arah yang positif, yaitu radio kita sudah jalan, Alhamdulillah. Dan insya Allah mulai besok hari Senin sudah mulai mengudara dari pagi jam 6 sampai jam 9 malam, 9.30. Dan mari kita sokong itu, Alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita nikmati di 107,2 FM. Kajian-kajian, dialog interaktif, insya Allah. Dan acara-acara untuk anak-anak kita akan kita adakan di radio itu nanti. Menggantikan acara-acara yang tidak benar itu insya Allah ta'ala. Saya punya beberapa teman Ustaz. Rata-rata mereka suka musik, merokok dan pacaran. Ah, ini dari teman-teman rekan-rekan pemuda kita. Syabab. Saya merasa aneh berada di lingkungan mereka. Karena kami satu rumah, satu kos. Kadang-kadang mereka sering meminjam HP saya untuk nelpon pacarnya. Saya kadang-kadang menolaknya. Kadang-kadang saya tidak bisa menolaknya. Karena alasannya nelpon keluarganya. Bagaimana sikap seharusnya Ustaz? Dan apakah saya berdosa meminjamkan HP kepada teman saya untuk nelpon pacarnya? Masa HP punya sendiri tidak sanggup untuk mencegahnya? Orang dia minjam kok, bilang saja untuk apa? Untuk nelpon keluarga, silakan. Kalau untuk pacaran, maaf, HP saya ini akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Aku alim pula mah. Biasa kok orang zaman sekarang pacaran. Pinjam sebentar aja SMS, sekali SMS saja. Jelaskan kepada dia. Sekali SMS, itu pertanyaannya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kamu mau nelpon, pinjam yang lain silakan, tapi saya tidak sanggup. Kalau nelpon untuk keluarga, nih, pakailah. Untuk nelpon ayah, ibu, silakan. Tapi untuk nelpon pacar, maaf. Saya sendiri saja tidak pacaran, bukan tidak sanggup pacaran, bukan tidak laku. Saya tidak mau takut kepada Allah, tidak seperti itu. Atau sekarang begini saja, kalau aja dia berdiskusi, saya pinjamkan HP ini, kamu nelpon pacar kamu, tapi beri saya nomor adik atau kakak kamu, izinkan saya nelpon adik atau kakak kamu, bagaimana? Nggak mau deh itu, nggak mau, jangan sembarangan lah, kamu menghina saya, ini itu dan segala macam. Kamu main-main dengan saya, jangan main-main dengan gadis-gadis lain. Tidak boleh kita seperti itu. Ustaz, kalau seperti itu kita dikucilkan nanti Ustaz. Dikucilkan kos tempat lain. Apa ya? Tidak susah kita beragama ini. Kenapa sempit? Lapang insya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau perlu mupakat serumah itu berapa orang? 5 orang, 6 orang, 7 orang. Bagaimana kalau di rumah kita ini kita adakan kajian? Kita undang Ustaz lah. Buat kajian. Mungkin mereka heran apalah kawan satu ini lah, nak mengaji pula dia di rumah kos lagi. Tidak apa-apa, ajak pada yang baik. Kita undang ustaz lah ke sini sekali-sekali. Atau sekali-kali tidak diundang pun bawa ustaz anda itu ke situ. Siapa saja bawa jalan-jalan ke situ. Ajak kumpul-kumpul kawan kita. Ah, sini-sini ada, nih ustaz saya nih. Kenalkan. kenalkan, diskusi, duduk, dialog, mudah-mudahan dengan itu dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat hidayah. Saya sekali ajak, ya Ustaz, yuk jalan-jalan ke tempat saya. Ngapa? Saya undang Ustaz makan. Saya undang Ustaz makan. Saya sudah berniat bertekad nih, saya ingin diskusi dengan Ustaz. Ah, mungkin Ustaz itu mau, nanti ajak dia berkenalan dengan teman-teman yang lain. Nah, dari situ mungkin terbuka jalan yang baik untuk mereka. Allahu a'lam. Apabila orang tua bercerai, hak asuh anak pada siapa? Ayah atau ibu? Ini sudah pernah saya bahas dahulunya. Apabila orang tua bercerai, anak masih kecil, belum mumayyiz, belum baligh, maka hak asuh ada pada ibunya. Hak asuh ada pada ibunya. Dan itu juga hukum di dalam hukum pemerintahan kita. Apabila anak itu telah dewasa, telah baligh, maka atau telah mumayyiz dalam sebagian pendapat, maka anak diperintahkan memilih. Silakan mau pilih yang mana? Ikut ayahnya atau ikut ibunya? Allahu a'lam. Teman saya di HT salaman dengan bukan mahram Ustaz, dalam kurung laki-laki. Apa benar dalilnya hadis Ummu Athiyah dan Rasulullah pernah membaiat wanita? Penjelasan titik-titik. Benar, Rasulullah pernah membaiat wanita, tetapi Rasulullah tidak bersalaman dengan wanita. Rasulullah cukup mengulurkan tangannya saja dari jauh. Dan wanita pun menyambutnya dari jauh. Kalau Rasulullah membaiat kaum laki-laki, Rasulullah menjabat tangan mereka. Tetapi wanita tidak. Jadi tidak benar Rasulullah pernah berjabat tangan dengan wanita. Allahu a'lam. Ustaz, kalau seseorang berprofesi sebagai penyanyi untuk mencari uang yang halal. Dia mencari uang yang halal, berprofesi sebagai penyanyi. Apakah termasuk orang-orang yang lalai dari Al-Quran? Bukankah semua orang sedang bekerja tidak membaca Al-Quran? Pertanyaannya aneh. Sebab menyanyi itu sendiri tidak boleh. Kecuali dalam tempat-tempat dan kondisi yang telah ditentukan, dan itu pun untuk perempuan. Itu pun untuk perempuan dalam tempat-tempat yang telah ditentukan seperti acara pernikahan untuk kalangan wanita saja. Dan itu pun nyanyi-nyanyi yang dibatasi oleh Islam. Ada batasan-batasannya. Oleh karena itu tidak halal menjadikan nyanyi sebagai profesi. Tidak halal menjadikan nyanyi sebagai sebuah profesi. Cari profesi yang lain yang lebih halal. Bolehkah menonton ayat-ayat cinta dalam kurung layar lebar di bioskop? Bagi yang ingin menyaksikan ayat-ayat cinta, ketahuilah, ayat-ayat cinta sesungguhnya termaktub di dalam kitabullah. Seorang tidak akan bisa mengenal ayat-ayat cinta kecuali kalau dia mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Cinta itu adalah anugerah Allah, kata orang. Allah yang memberikannya, Allah yang paling tahu hakikat cinta itu. Dan tidak akan bisa seorang mengenal cinta tersebut kecuali dengan mengikuti Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui cinta yang sejati, carilah di antara ayat-ayat Allah, di kitab-kitab tafsir, di hadis-hadis Rasulullah, di majlis-majlis ilmu, ketika Anda berkhulwat salat malam, bermunajat kepada Allah, kepada Tuhanmu. Tapi kalau ingin engkau menyaksikan cinta yang fata morgana, cinta semu, cinta palsu, cinta monyet, kata orang itu, silakan datang ke bioskop itu, ketahuilah Anda telah terpedaya dan tertipu. Itu hanyalah sebuah film. Orang membuat film itu untuk apa? Cari duit. Kemudian lihatlah dalam film itu nanti. Wanita-wanita itu berjilbab, orang itu pacar-pacaran. Ya Allah, itukah Islam? Itukah ayat-ayat cinta yang sesungguhnya? Walaupun dia lulusan Al-Azhar, walaupun lulusan mana saja, setan pun pandai dia berbicara tentang cinta. Setan pandai berbicara tentang cinta. Ingat, kebatilan itu tidak ada orang yang mengatakan bahwa batil itu batil. Pasti dihiasi dengan kebaikan. Fir'aun saja makhluk yang kafir itu, apa dia katakan? Dia mengaku sebagai Tuhan kepada manusia ketika itu, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi di ayat lain dia apa dikatakannya? Saya ini mengajak kalian kepada petunjuk sesungguh. Dari mengingatkan kalian agar hati-hati terhadap Musa dan Harun yang ingin menyesatkan kalian. Seperti itu. Dia jelas sesatnya masih baik juga katanya. Nah, begitu juga. Itu ayat-ayat cinta yang palsu, tidak pantas dan tidak layak. Kalau kita duduk di bioskop bercampur baur laki-laki perempuan, saya yakin orang-orang anak-anak muda akan datang ke bioskop dengan berpasang-pasangan nanti itu. Menonton itu. Itu di ayat-ayat cinta. Ya, itu tanda-tanda cinta yang ternoda. Dan dia telah membantu untuk memalsukan cinta itu di hadapan generasi muda muslim. Apakah SMS dan chatting dengan akhwat termasuk khalwat? Syukron. Suatu ketika saya ingin berjualan. Waktu itu saya pernah dulu saya ingin memasarkan madu lewat internet. Maksud saya untuk memasarkannya. Ketika itu ada seorang akhwat itu, entah benar akhwat atau tidak, itu kan dunia palsu semuanya. Bebas mereka berchatting ria, pria dan wanita. Alam maya. Tidak kita pernah tahu apa sejatinya dia. Entah dia betul-betul laki-laki atau perempuan. Saya lihat bebas saja walaupun itu hanya kata-kata. Oh, dia cerita di situ, suami saya lagi kerja, jadi saya main komputer sekarang ini, jadi saya chatting dan segala macam. Langsung saya timpali di situ. Suami kamu sedang kerja, kamu di rumah. Bukankah ciri wanita yang solihah itu menjaga amanah suaminya? Kok sekarang kamu bebas-bebas saja berbicara dengan pria-pria lain, pakai tertawa-tertawa lagi, pakai senyum-senyum lagi. Apa jawabnya? PNT jangan saklak, ini kan senyuman-senyuman ini kan cuma ikon saja. Sekedar ikon. Saya katakan, kamu ketika buat ikon itu tersenyum enggak? Tersenyum. Dan orang yang kamu ajak chatting itu melihat tanda senyum itu senang enggak dia? Dia akan senang. Itu pintu fitnah. Kamu itu istri orang. Langsung dia marah. Wah, kamu ini keras ini itu dan segala macam. Subhanallah. Bahaya. Bahaya chatting itu. Akhirnya saya nasihati. Karena saya yang hadir yang ada chatting ini channel apa ini? Tidakkah kalian pernah bertanya kepada ustaz-ustaz kalian tentang hukumnya? Sampai akhirnya saya di-kick dari situ. Tapi akibatnya buruk, ketahuilah saudara-saudariku, khususnya generasi muda yang sering bermain di internet, walaupun chatting sama akhwat, kata dia, tetapi itulah dia bibit-bibit maksiat, dan saya yakin minimal paling tidak akan merusak hati Anda. Akan merusak hati Anda. Bahkan saya yakin chatting itu lebih berbahaya daripada Anda berbicara berdua langsung dengan akhwat itu. Ketika Anda berdua berbicara langsung dengan akhwat itu mungkin Anda akan mati. Tapi ketika chatting kan orang tidak tahu siapa Anda dan siapa dia. Anda akan bebas berbicara dan orang lain pun tidak tahu hakikat jati diri Anda. Karena itu ketika itu muraqabah, kita tidak takut lagi. Tidak takut malu dan tidak takut segala macamnya. Hindari, ini bahaya. Bahaya. Itu bahaya. Oleh karena itu, jangan. Kalau memang ada misalnya, Ustaz, misalnya maslahat untuk itu. Kalau memang ada maslahat yang besar, maka dibatasi. Maslahat yang besar mungkin dia berkonsultasi. Seperti di sebagian kajian-kajian, di Arab juga sebagian masyayikh membuka forum-forum konsultasi, yang itu melalui chatting. Kita mengirimkan pesan langsung dijawab oleh para ulama-ulama tadi, sebagian dai-dai. Kalau memang itu ada maslahat dan terjaga dari fitnah, silahkan. Itu tidak apa-apa. Allahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ayah yang baik dan suami yang baik. Sehingga di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala juga menjadi hamba yang baik dan mendapat tempat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.